Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Saudaraku hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan atau majelis kita tadi yang pertama, kita telah mendengarkan dari beberapa keterangan dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, seterusnya dari ayat. Dan tadi kita pada titik tekan, yaitu orang-orang yang beriman, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haq min rabbihim, dan wa'ammal ladzina kafaru fayakulun madza aradallah bihadza masala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Yang telah kita dapatkan keterangannya di akhir, bahwa orang yang benar keimanannya dengan keadaan yang didapatkan pada hari ini dari berbagai macam fitnah, tentunya fitnah yang paling memukul, paling dahsyat berkaitan dengan akidah ataupun prinsipnya di dalam berislam, maka kalau itu adalah kebenaran atau kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, menyatakan demikian, mendakwakan prinsip atau akidah tersebut, juga itulah yang dijalani oleh as-salaful ummah, salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, tentunya yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinannya, para sahabatnya yang mengikuti beliau, dan para ulama yang datang kemudian setelah sahabat dari tabi'in wa atba'ut tabi'in. Maka kita tentunya penuh dengan kelapangan, penuh penerimaan, membenarkannya. Tidak sedikit pun ada keraguan di sisi kita, tidak ada sedikit pun kekhawatiran di sisi kita, karena itu adalah kebenaran. Tidak sebaliknya, kita mencibir terhadap kebenaran yang datang karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang datang dari misalnya kelompok kita atau organisasi kita atau yang sejenisnya. Kita mencibir terhadap kebenaran yang ada, maka kita tidaklah termasuk dari golongan ini. Bahkan kita termasuk dari golongan yang kedua, yaitu mempertanyakan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang datang dari agamanya, apa yang datang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah sifat tersebut kecuali datang dari orang-orang munafik. Makanya dalam ayat di sini fasikin, kalaupun di sana terbagi menjadi tiga penafsiran, Salah satu di antaranya dikatakan fasikin fasik. Yasmulul kafir, dia mencakup orang kafir ataupun ya tentunya bukan kafir, al-asi, orang yang bermaksiat. Kafir atau orang yang bermaksiat. Kalau kafir jelas bukan dari agama Islam atau bukan seorang yang beragama Islam. Kalau bermaksiat ya tentunya ada dari kaum muslimin yang bermaksiat. Maka termasuk dari golongan yang kedua. Atau dia meremehkan, melecehkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu ada di dalam kitabnya, itu ada di dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya dia dari golongan kedua. Dan ada orang-orang yang seperti ini. Di tengah-tengah umat ini. Sehingga tentunya bagi orang-orang yang ingin berjalan yang benar, mesti cermat dan mesti mewaspadai. Kenapa? Karena waliyadzu billah kita nanti ditarik terhadap racunnya. Kita diminumkan racunnya, ditarik ke dalam apa yang diinginkan dari kebinasaan. Akhirnya dari sikap meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala membawa kepada kekufuran. Waliyadzu billah. Penyimpangan awal mulanya kecil, akhirnya menjadi besar. Sebagaimana kita tadi menyebutkan, meremehkan kebenaran yang kalaupun kebenaran itu adalah suatu hal yang kecil misalnya, maka akan membawa kepada meremehkan kebenaran yang besar. Tidak usah jauh-jauh kita contohkan. Makan dengan tangan kanan, suatu yang kayaknya kecil di sisi kita. Makan dan minum dengan tangan kanan. Kita remehkan sehingga kita makan minum dengan tangan kiri. Akhirnya kita terbawa kepada perkara yang lebih besar daripada itu. Meremehkan semua yang datang dari Allah dan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sebagai satu contoh kecil. Sehingga menganggap remeh atau menyimpang, meremehkan kebenaran tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kelompok yang pertama yang selalu menerima, yang selalu membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah kelompok yang kedua, yani yang selalu mempertanyakan, selalu meremehkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nantinya kita akan terseret lebih jauh lagi mempertanyakan agama Allah, benar enggak ini agama Allah Subhanahu wa taala? Wal iyadzu billah, kalau sudah mempertanyakan agama Allah, padahal agama Allah Subhanahu wa taala amatlah terang benderang. Tapi ini muncul karena tadi meremehkan. Dan inilah yang terjadi terhadap mereka orang-orang yang menyimpang. Terhadap mereka orang-orang yang kena syubhat hawa nafsu, tipu daya hawa nafsu. Akhirnya mereka tidak bisa menerima kebenaran. Tidak bisa menerima kebenaran. Wal iyadhu billah. Yudhillu bihi kathira. Telah datang penafsirannya dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas ibnu Mas'ud dan sekelompok dari sahabat. Diinginkan dengannya munafikin. Ini asalnya munafikin. Yudhillu bihi kathira, karena orang-orang munafiklah yang banyak bertanya tentang, banyak bertanya, banyak mempertanyakan tentang agama Allah, bukan bertanya untuk mengambil dan menerima kebenaran agama Allah, tapi mempertanyakannya untuk meremehkannya, melecehkannya. Dan mereka mempertanyakan bukan karena simpatik terhadap agama Allah, tapi mereka mengkufuri agama Allah subhanahu wa ta'ala. Asalnya ini untuk munafik. Tapi apakah hanya orang munafik yang sesat? Tidak. Sebagaimana telah kita jelaskan dalam majlis yang awal, ada di antara kaum muslimin yang sesat, yang mengikuti jalannya munafik. Ya tentunya kalau kita mau seret munafikin, yang mengikuti jalannya munafikin, hizbiyun. Orang-orang yang berhizb. Orang-orang yang bercinta, berloyalitas, berkasih sayang, berkumpul di atas satu prinsip yang tidak dibangun di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dikarenakan hawa nafsu, mereka membangun al-wala wal-bara, sifat loyalitas, sifat berlepas diri, dibangun di atas hawa nafsu, keinginan terhadap sesuatu daripada dunia. Sehingga diremehkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak perlu jauh-jauh. Pernah kami contohkan mungkin ya. Pernah kami contohkan. Ini mohon maaf. Saya ulangi kembali contoh yang ada. Tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya laki-laki untuk memelihara dan memanjangkan jenggotnya. Wa'fu luhakum. Tapi karena di atas semangat hizbiyah, semangat hizbiyah, hizbi kita sudah tahu artinya tadi, jenggot yang itu adalah perintah syariat, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, wa ma ataitukum fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum fantahu fajtanibuhu anhu. Sama maknanya. Kalau satu difirmankan oleh Allah, kalau yang ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi peliharalah jenggot kalian, kata Rasulullah. Apa yang Rasul datangkan, pegangi. Ada orang meremehkan, melecehkan. Apakah Islam itu cuma jenggot saja? Ini kalimat pelecehan. Ini akan membawa melecehkan yang lebih besar. Seharusnya kita imani. Dari keimanan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendengarkan ta'atuhu fima amar. mentaatinya ketika beliau memerintahkan. Apa yang beliau perintahkan? Wa'fu luhakum. Jaga, pelihara jenggotmu, kata Rasulullah. Khaliful majusu wal yahudu wan nasara. Selisihlah mereka, majusi, yahudi, dan nasara yang tidak memelihara jenggot mereka. Ya, kalaupun sekarang ada yahudi dan nasara berjenggot, bukan berarti kita panjangkan jenggot menyamai mereka, enggak. Mereka yang ikut-ikut kita. Bukan kita yang ikut-ikut mereka. Mereka yang ikut-ikut kita. Bukan lantas mereka panjangkan jenggot, ya saya mau menyelisih yahudi dan nasara, dibuang tadi wa'afuluhakum, akhirnya kita potong jenggot. Yang panjangkan jenggot mereka, kita potong jenggot, kebalik namanya. Misal, dapati yahudi dan nasara pakai jubah, pakai gamis, kita jangan pakai yukensi. Tahu yukensi? Baju lihatlah saya, katanya. Kita jalan di jalanan pakai yukensi, dilihat orang banyak. Kenapa? Oh, karena yahudi kan pakai jubah, pakai gamis. Saya pakai yukensi, menyelisih yahudi dan nasara. Tidak demikian. Dia yang meniru kita. Kembali kepada permasalahan tadi, jenggot ini. Jangan meremehkan, jangan melecehkan. Ada orang-orang karena kelompoknya, karena organisasinya, ataupun karena hawa nafsunya melecehkan lihya. Sehingga terbawa kepada pelecehan, peremehan terhadap perkara-perkara agama yang lain. Wal-iyadzubillah. Wal-iyadzubillah. Jadilah seorang liberalisme yang menolak sepenuhnya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang liberal menolak sepenuhnya agama Allah. Sedikit demi sedikit nolak seluruhnya. Demikian. Ini contoh yang kita inginkan untuk menggambarkannya sebagai bentuk contoh terhadap permasalahan kita di sini, bahwa yang sesat, kalaupun itu adalah yudillu bihi katsiran, itu adalah munafik, tidak lepas kaum muslimin pun bisa sesat. Bisa sesat. Mungkin kita tambahkan dalilnya, mungkin masa muslimin bisa sesat? Bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku masuk surga illa man aba. Ini dalilnya Bukhari di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya kita di dalam lainnya kitab Al-Hadid. Semua umatku masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, illa man aba. Kata para sahabat, "Kok tumben ada yang enggan? Kok bisa ada yang enggan?" Man ya manil aba, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Man ata'ani, siapa yang mentaati aku, kata Rasulullah, maka dia siapa yang enggan itu ya Rasulullah, maka kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat, ini yang sesat. Maka itulah orang-orang yang enggan, yang tidak dikatakan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Illa man aba, dikecualikan mereka. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yudillu bihi kathiran. Kita inginkan apa yang ada dalam ayat ini masuk ke dalam hati kita. Kita jangan membicarakan munafikin saja, ceritanya tentang munafikin dahulu, kita lupa zaman kita. Padahal ayat Allah bercerita, menyampaikan apa yang datang dari Naam, keterangan-keterangannya, bukan untuk orang-orang terdahulu saja, untuk kita. di setiap zamannya. Sehingga yudhillu bihi katsiran, cakup kita. Kalaupun telah kita dengarkan tadi asalnya munafikin, wayahdi bihi katsiran yani al-mu'minun au mu'minin. Yahdi bihi al-mu'minin. Dengan apa yang datang dari permisalan Allah, apa yang datang dari agama Allah, maka memberikan hidayah kepada kaum mukminin, yaitu memberikan hidayah kepada kaum mukminin, mukminin yang sepenuhnya menerima kepada apa yang datang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan pula yahdi bihi kathiran min ahli iman wa tasdik. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang membenarkan agama Allah, membenarkan keimanannya dengan ilmu dan amal. Sehingga dengan keberadaan dua kelompok ini, yang satu disebutkan di dalam tafsir di sini berkenaan dengan mereka munafikin ataupun yang sejenisnya, fayazidu haula dalala ila dalalatihim litakdzibihim bima qad alimuhu haqqan yakinan, maka ini akan memberikan atau membawa mereka kepada kesesatan yang sudah ada, menjadi bertambah sesat. Dikarenakan mereka mendustakan apa yang mereka pahami dan ketahui benar-benar itu dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Tapi mereka mendustakannya. Adapun ahlul iman, yaziduhu hudan ila hudahum wa imanan ila imanihim, menambah hidayah Allah yang sebelumnya sudah ada dan menambah keimanan mereka yang sebelumnya juga sudah ada. Litasdiqihim bima qad alimuhu haqqan yakinan, dikarenakan mereka membenarkan dengan sebenar-benarnya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga mimbabin nasiha, sebagai bentuk nasihat bagi kita semua, para ulama kita tidak bosan-bosan memberikan nasihat kepada kita agar kita terus menerus mempelajari akidah yang benar, terus menerus mempelajari prinsip yang benar, terus menerus mempelajari agama Islam dengan segala kebenaran yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena dengan terus-menerus kita mempelajarinya, ini akan membimbing kita, sehingga kita mengenal yang tadinya kita belum mengenal, sehingga kita mengilmui yang tadinya kita belum mengilmui. Dan ketika kita sudah mengetahuinya, ketika kita mengulanginya, menambah bagi kita perhatian yang sangat terhadap permasalahan tersebut. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jangan kita meremehkan, jangan kita melecehkan, dan jangan kita menganggap enteng ini. Yang tentunya menjadi keterangan kita di sini berkenaan dengan ayat wama yudhillu bihi illal fasikin, maka tibalah kita kepada pemaknaan al-fasik. Disebutkan di antara makna fasik, di antara yang diinginkan fasik adalah yang pertama al-kafir wal-asi. Al-kafir wal-asi. Illa al-fasikin al-kafir wal-asi. Namun di sini fasikin yang pertama kali ditujukan adalah al-kafir, karena mereka lah yang paling pertama sesat. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Naam. Jadi mereka lah yang pertama fasik. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kefasikannya orang kafir itu lebih sangat dan lebih jelek. Lebih sangat dan lebih jelek. Kefasikannya orang kafir lebih sangat dan lebih jelek. Fiskul kafir asyad wa afhash. Tapi fasik juga untuk kaum mukminin kalau melakukan sesuatu yang keluar daripada ketaatan. Karena makna al-fisq itu adalah kharaja anit ta'ah. Makna al-fisq atau kefasikan dalam bahasa Indonesia itu adalah kharaja minat ta'ah. Kharaja keluar dari ketaatan. Ketika seorang keluar dari ketaatan dikatakan dia itu fasik. Contoh, seorang yang mencuri keluar dari ketaatan karena dilarang mencuri, dia itu fasik. Minum khamar dikatakan fasik, keluar dari ketaatan. Apa saja yang keluar dari ketaatan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kefasikan. Itu adalah kefasikan. Wallahu a'lam bissawab. Namun adapun ayat, kenapa dikatakan mereka asalnya orang kafir? Karena ayat yang setelahnya memberi keterangan. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitaki, dan seterusnya dari ayat. Itu menunjukkan mereka asalnya orang-orang, yang diinginkan di sini adalah orang-orang kafir. Yang berikutnya bahwa fasik di sini mereka adalah kufar ahlul kitab dari Yahudi dan Nasara dan juga munafikin. Mereka kufar ahlul kitab dari Yahudi dan Nasara dan munafikin. Maka ini tentunya keterangan fasik yang menyelisihi keterangan yang pertama tadi, yakni diinginkan dengannya hanyalah orang yang asalnya fasik itu adalah munafikin. Ini meluas Yahudi dan Nasara. Dan keterangan yang ketiga, bahwa yang diinginkan dengan fasik di sini adalah semua orang-orang kafir. Semua orang-orang kafir, tidak hanya Yahudi dan Nasara, tapi lebih umum terhadap semuanya. Sehingga yang namanya kefasikan di sini disebutkan oleh Allah dalam bentuk celaan. Tidaklah mereka tersesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Ini bentuk celaan. Bentuk celaan. Karenanya wajib bagi kita meninggalkan segala kefasikan. Bukan hanya orang kafir, tetapi kita pula. Apa dari bentuk kefasikan tersebut? Sudah disebutkan sebelumnya dan akan disebutkan nanti. Menerima kebenaran yang seharusnya itu adalah sifat seorang beriman, lantas dia menolak kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Menjadilah dia orang yang fasik. Kenapa ahlul bid'ah dikatakan ahlul bid'ah di sisi para ulama? Karena melakukan kefasikan kebid'ahan. Orang ahlul bid'ah juga dikatakan fusaq. orang fasik. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keterangan yang sedikit ini mudah-mudahan memberikan bimbingan kepada kita semua terhadap apa yang diinginkan dari mana ayat dan keterangan tafsir yang ringkas daripada ayat, bahwa kebenaran itu harus ditinggikan, diangkat mulia-mulia, diangkat tinggi-tinggi, setinggi-tingginya. Tidak boleh diremehkan, tidak boleh dilecehkan. Kalau itu datang dari Allah dengan berbagai permisalan yang Allah datangkan, terima. Jangan kamu lecehkan. Karena apa yang Allah datangkan pasti benar. Demikian pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian dari as-salafus saleh. Karena dari apa yang didapati dari as-salafus saleh itu dari agama Allah. Karenanya kita tidak mendapati di sisi as-salaf, di sisi as-salaf, kemungkaran. Kita dapati di sisi as-salaf kebaikan. Wa kullu khairin fittiba'i man salafa, segala kebaikan dengan mengikuti salaf. Wa kullu syarrin fittida'i man khalafa, dan segala kejelekan itu ada dari perbuatan yang diada-adakan orang sekarang. Ini perkataan Al-Auza'i dan yang lainnya dari kalangan a'immatu al-Islam. Al-Imam Al-Auza'i dan yang lainnya dari a'immatu al-Islam. Kita dapat dari kitab kebenaran, terima. Kita dapat daripada as-sunnah, terima. Kita dapat itu dari as-salafus saleh, terima. Jangan ditolak. Jangan kamu pertanyakan. Jangan kamu ragukan. Jangan kamu mengitarinya dengan syubhat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah. Kalau ayat kita dengarkan keterangan-keterangan yang seperti ini, tentunya kita akan berkata kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan. Namun hawa nafsu telah meliputi sebagian orang sehingga ayat itu dibaca begitu saja, tidak didapatkan arti dan makna, tidak didapatkan peringatan terhadap apa-apa yang dilakukan dari kesalahan. Wallahul musta'an. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.